kembali kisah kita, cerita yang telah terjadi, cinta kita. Semua yang telah terbagi indah denganmu dahulu membuatku mengerti cintamu. Ternyata hanya kamu tempat untuk hatiku. Takkan lagi aku mencari karena hanya kamu. Tempat